Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini di pagi hari ini dengan masih membaca Kitabul Ilmi. Dan pada pertemuan yang lalu pada fatwa yang ke-116 kalau di buku ana. Kita belum selesai. Di mana pertanyaannya berkenaan dengan bahwa mempelajari ilmu akidah dari para guru yang memiliki akidah al-Asy'ariyah. Nah, kemudian beliau melanjutkan jawabannya dari apa yang sudah telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ukarrirun nasihata. Temu. Abu Nafal ketemu? Ketemu. Enggak. Dari pertengahan. Sudah mau ke 117. أكرر النصيحة لكل مؤمن أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau rahimahullah, aku mengulang-ulang nasihat kepada setiap mukmin untuk mereka kembali kepada kitabullah yaitu Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam fima ya'taqiduhu bi rabbih wa ma'budihi jalla wa ala wa fima ya'taqidu fil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'dihi wa fima kana alaihi a'immatul muslimin alladhina qadu an-nasa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam دون التحكم إلى العقول التي هي وهميات هي وهميات في الحقيقة فيما يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته. Aku mengulang nasihat kepada setiap mukmin untuk mereka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan di dalam apa-apa yang telah ia yakini terhadap Rabbnya, terhadap apa yang diibadahinya jalla wa'ala, dan kembali kepada apa yang telah diyakini oleh al-khulafa'ur-rasyidin, al-mahdiyin, khulafa' yang khalifah-khalifah yang telah diberikan petunjuk, yang telah terbimbing setelahnya, dan juga apa yang telah diyakini oleh a'immatul muslimin yang mana mereka membawa manusia kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak berhukum kepada akal-akal yang itu adalah khayalan-khayalan saja, wahmiyatun, itu akal, awang-awang atau imajinasi saja, prasangka-prasangka fil haqiqah, pada hakikatnya. Di dalam apa-apa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Walaqad ajada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah haqqal ijadah fi qawli an ahli al-kalam. Dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah benar dengan ucapan atau dengan ucapan yang sebenar-benarnya pada ucapan beliau tentang ahlul kalam. Innahum utu fuhuman walam yu'tu uluman wa utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka ahlul kalam, orang-orang yang mementingkan akal, mereka diberikan pemahaman. Innahum utu fuhuman, mereka diberikan pemahaman. Mereka cerdas. IQ-nya di atas rata-rata. Paham. Walam yu'tu uluman, tetapi tidak diberikan ilmu. Dengan hakikatul ilm. Hanya ma'rifah saja. Bukan pengamalan. Wa utu zakaan walam yu'tu zakaan. Dan mereka diberikan kecerdasan. Ya, sampai mereka gelarnya doktor, profesor. Bahkan doktornya ngambil dari Jami' al-Islamiyah. Diberikan kecerdasan, bisa. Bukannya gampang masuk ikut doktor itu. Banyak yang gagal. Sampai S3 itu gagal, banyak yang gagal. Wa utu zakaan, diberikan kecerdasan sampai bisa menyelesaikan S3 doktor. Walam yu'tu zakaan, tapi tidak memberikan kesucian jiwa. Itu hakikat mereka. Sehingga jangan kaget. Nah, melihat orang-orang yang titelnya banyak, doktor, MA dan yang lainnya, namun kalau tidak diberikan kesucian jiwa oleh Allah, diberikan ilmu dengan hakikat ilmu, maka tidak ada manfaatnya. Bahkan yang ada adalah penyesatan manusia yang mereka di atas ketidaktahuan. Dengan hiasan, ya, ucapan-ucapan yang indah, yang menarik perhatian. Nah, dan orang-orang yang semacam ini tidak sedikit. Barakallahu fikum. Fa'alal insan aywasi'a madarikahu fil ulumil mabniyati ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkiya nafsahu biittiba'i kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi seorang untuk memperluas pengetahuannya di dalam ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan dibangun di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan dibangun di atas prasangka-prasangka. Bukan dibangun di atas imajinasi dan yang lain sebagainya. Tapi dibangun ilmu tersebut di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah dia mensucikan jiwanya dengan apa? Mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. As'alullah ta'ala ayatawaffana jami'an alal iman. Aku meminta, kata beliau rahimahullah, aku minta kepada Allah ta'ala agar Allah mewafatkan kita semuanya di atas keimanan. Wa annalaqahu wa huwa radin anna innahu ala kulli syai'in qadir. Dan aku minta kepada Allah, tak kala kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah radin, ridha kepada kita, sesungguhnya dia zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ini adu'ukum ya talabatal il, an tadu'u ikhwanakum ila ma sami'tum. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan sungguh, aku menyeru kepada kalian para talabatul ilm, para penuntut ilmu, agar engkau menyeru saudara-saudara kalian, mendakwahkan kepada saudara-saudara kalian, kepada apa yang telah kalian dengar. Fa innahu wallahi huwal haq, maka sungguhnya yang kalian dengar ini adalah suatu kebenaran. Wa man ittala'a 'alal haqqin siwahu fa innana lahu qabiluna wa bihi mutamassikun. Barang siapa yang mempelajari suatu kebenaran tidak selainnya, maka dengan kebenaran kita bisa menerima tersebut kebenaran dengan ya hati yang tulus, ya tidak ada kesempitan di dalam hatinya. Dan dengan kebenaran itu kita mutamassikun, bisa berpegang teguh. Amlahu Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin rahimallah, yang menuliskan di sini adalah Muhammad As-Shalih, Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin rahimallah. Kemudian yang ke-117, wa su'ila fadilatu syekh jazahullahu khairan. Adapun nomor pertanyaan ini kadang-kadang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai dalam beberapa cetakan. Wasu'ila fadilatu syekh jazahullahu khairan kathiran ma yushagu au yusa'u bi anna al-fatwa tataghayyaru bi taghayyuri az-zamani aw al-makan mislul midhya'i fi awwali dhuhurihi harramahu al-ba'du. فنرجو من سماحتكم بيان الحق في هذه المسألة والله يحفظكم ويرعاكم. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan, kebanyakan apa yang telah tersebar bahwa fatwa itu bisa tataghayyar, bisa berubah-ubah dengan perubahannya waktu, dengan berubahnya tempat. Seperti al-midhya, yaitu radio, ya, atau siaran. Di awal munculnya, ada sebagian mengharamkan. Maka, kami mengharap dari engkau, wahai syekh, penjelasan dari yang sebenarnya tentang masalah ini. Semoga Allah menjagamu dan semoga Allah menjagamu dan memeliharamu. Fa ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, al-fatwa fil haqiqati la tataghayyaru bi taghayyuriz zamani wala bi taghayyuril makan. Bahwa fatwa pada hakikatnya tidaklah bisa berubah dengan berubahnya waktu dan dengan berubahnya tempat. Wala bitaghayyuril askhas, dan juga ya dengan perubahan individu. Fatwa tidak berubah pada hakikatnya, baik dengan perubahan zaman, waktu, tempat, dan individu manusia. Walakin al-hukm syar'iyya idza 'alliqa bi'illatin fa innahu idza wajadat fihi al-'illatu atau idza wujidat fihi al-'illatu sabata al-hukm syar'i. Akan tapi hukum syariat itu jika 'alliqa digantungkan adanya suatu illah, sebab. Ya, tak kalah sebab itu ada pada suatu perkara, sabatal hukum syar'i, maka tertetapkanlah hukum syariat. Nah. Sebabnya apa? Maka tertetapkan hukum syariat. Wa idza lam tujad lam yasbutil hukum syar'i. Maka jika tidak didapatkan ya illah, maka tidak tertetapkan hukum syariat. Wa qad yara al mufti ayyamna an-nasa min syai'in ahallahu Allahu lahum. Kadang seorang mufti dia melihat, berpendapat, ayyamna an-nasa, melarang manusia dari sesuatu yang ahallahullah lahum, yang pada hakikatnya halal bagi mereka. Lamma yatarattabu ala fi'lin naslahu minal muharram, kemudian nampak sebab-sebab, ya, akan muncul tindakan manusia dari suatu perbuatan haram, maka ada illah di situ. Maka yang naam halal itu bisa naam karena ada maslahat, mufti memberikan fatwa yang tidak boleh. Contohnya, kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu fi talaqis salasi hina ra'an nasa tatabau fiha fa'alzamahum biha wa kana talaqu salasu fi ahdi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ahdi Abi Bakr wa sanataini min khilafati Umar talaqu salasi wahidah falamma ra'a Umar an-nasa tatabau fi hadha alzamahum bi salasi wa mana'ahum min ar-ruju ila zaujatihim. Sebagaimana yang dilakukan Umar tentang mentalak langsung 3. Tah kamu saya talak 3 langsung. Hina ra'an nas, ya, tak kala Umar radhiyallahu anhu melihat manusia bermudah-mudahan di dalam pengucapan, aku talak 3 kamu. Terhadap istri-istrinya. Maka Umar radhiyallahu anhu mewajibkan jatuh talak 3-nya. Nah, padahal talak 3 seorang, aku talak kamu 3. Pada zaman Nabi dan pada zaman Abu Bakar, pada masa Abu Bakar dan 2 tahun dari khilafah Umar, ya, 2 tahun di awal 2 tahun khilafah Umar bin Al-Khattab, itu talak 3 itu hukumnya 1. Aku talak 3. Itu hukumnya masih talak 1. Masih bisa rujuk. Masih bisa kembali kepada istrinya. Nah. Maka tak kala Umar melihat radhiyallahu anhu melihat manusia bermudah-mudah melakukan talak 3. Aku talak 3. Maka Umar mewajibkan. Menjatuhkan ya talak 3 sebagai talak 3. Dan Umar radhiyallahu melarang mereka untuk kembali rujuk kepada istri-istri mereka. Tak kala sudah mengatakan, aku talak 3 kamu. Walaupun dia baru mentalak istrinya, tapi dengan ucapan aku talak 3 kamu. Maka di saat itu jatuh talak 3 itu dan Umar radhiyallahu anhu melarang tak kala suami mentalak 3 langsung ya untuk kembali rujuk kepada istri-istrinya di saat itu. Karena ya bermudah-mudahan di saat itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka jatuh. Nah, ini sebagian mufti. Ini dicontohkan ya oleh beliau rahimahullah. Wa kadzal ada illah berarti di sini sebab. Ya, ada illah maka Naam sabatal hukmu syar'i. Wa kadzalika ma hasala fi 'uqubati syaribil kham. Ai pendapat jumhur ya dari talak tiga itu hukumnya talak satu. Orang mentalak aku mentalak kamu talak tiga langsung itu jatuhnya satu. Barakallahu fikum. Wa kadzalika ma hasala fi 'uqubati syaribil khamri. كانت العقوبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر لا تزيد على 40 جلدة ثم إن الناس كثر شربهم الخمر فانتشر عمر الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا بأن يجعل العقوبة 80 جلدة. Dan begitu pula apa yang terjadi pada hukuman bagi peminum khamr. Dahulu, hukuman bagi peminum khamr di masa Nabi alaihi salatu wassalam dan juga di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidaklah hukuman itu melebihi 40 kali cambukan. Ya cambukan dengan cambukan pelapa kurma atau ujung sandal atau pakaian itu cambukan bagi ya, peminum khamr. Disebutkan di kitab yang lain di pembahasan beliau di kitabul ilmi juga di awal pertengahan kitab ini. Nah itu tidak lebih dari 40 kali ya cambukan. Suma innan nas kemudian manusia ya di saat zaman Umar bin Al-Khattab semakin banyak orang meminum khamr. Ya mungkin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Abu Bakar ya berkurang orang peminum khamr. Nah, kemudian di masa Umar radhiyallahu anhu banyak peminum khamr. Katsura syurbuhumul khamra. Fantashara Umar, maka Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini bermusyawarah. Bermusyawarah dengan para sahabat di saat itu. Fa asyaru, dan mereka memutuskan menjadikan hukuman bagi peminum khamar menjadi 80 kali cambukan. Nah, 80 kali cambukan. Fal ahkamu syar'iyyatu la yumkinu ayatala'aba biha nasu kullama sya'u harramu wa kullama sya'u aujabu. Maka hukum-hukum syariat tidak mungkin untuk manusia bisa bermain-main dengan hukum tersebut. Di saat mereka inginkan, mereka mengharamkan. Di saat mereka inginkan, mereka mewajibkan. Tidak. Tidak bisa manusia bermain-main tentang hukum syariat. Wa innama yarju ila al-ilali asy-syar'iyyati allati taqtadi al-wujuba aw adamahu. Namun ya sungguhnya seorang itu kembali kepada ilal, itu sebab-sebabnya. Naam. Yang asy-syar'i, bukan sebab atifiyah perasaan, bukan, yang syar'i. Yang mana taqtadi menumbuhkan konsekuensi akan wajibnya sesuatu atau tidak wajibnya sesuatu. Itu karena al-ilal asy-syar'iyyah. Wa amma binisbati lil midya, adapun dari ya perkara sisi yang dibahas itu media siaran atau radio dan semisalnya, falam yakul ahadun bitahrimihi minal ulama'il muhaqqiqin. Tidaklah, falam yakul ahadun, tidaklah seorang pun ya dari para ulama al-muhaqqiqin minal ulama at-tahqiq afan, falam yakul ahadun bitahrimi min ulama at-tahqiq, tidaklah seorang pun dari ulama at-tahqiq yang benar-benar mentahqiq suatu permasalahan, na'am, mengharamkan akalan itu. Tidak ada satu ulama pun. Wa inna maqala bitahrimihi unasun jahlu. Adapun yang mengharamkan adalah manusia-manusia yang jahil. Hakikat al-amr. Ya, tentang hakikat suatu perkara itu. Wa illa fa innal ulama al-muhaqqiqin wa akhassa minhum syaikhana atau syaikhuna Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah lam yarau anna hadha minal muharramat. Dan sungguh tidaklah para ulama al-muhaqqiqin dan terkhusus di antara mereka syekh kami, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman ibn Sa'di adalah guru dari beliau rahimahullah. Lam yarau, mereka para ulama tidak berpendapat bahwa anna hadza minal muharramat, bahwa hal ini adalah suatu perkara yang haram. Radio, siaran dan semisalnya perkara yang muharramat. Barra'u anna hadza minal asya'i allati 'allamaha Allahu 'azza wa jalla khalqa wa qad takunu nafi'atan wa qad takunu daratan bihasabi ma fiha. Melainkan ra'au para ulama al-muhaqqiqun, ya, mereka berpendapat bahwa ini termasuk dari sesuatu-suatu yang Allah kenalkan, Allah na'am perkenalkan atau Allah ajarkan kepada makhluk-makhluknya, Allah beritahu kepada makhluk-makhluknya tentang perkara tersebut. Maka kadang waqat takunu nafiah, radio siaran itu ya memiliki manfaat, waqat takunu dharah dan kadang memberikan madharat. Memang, kalau radio kita dengarkan dari untuk musik-musik, ya dharah, haram. Tapi seperti ini, untuk mendengarkan kajian-kajian, untuk menyampaikan kepada manusia tentang al-haq dari siaran-siaran, itu manfaat. Jadi, barakallahu fikum, ya, kata beliau, tidak na'am menetapkan satu hukum, tapi ya tergantung, bisa dia bermanfaat dan bisa dia madarat sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, apa kandungannya. Wa kadzalika mukabbirus saut, dan begitu juga tentang salon, apa namanya, mikrofon pengeras suara, begitu juga tentang pengeras suara al mikrofon. Ya, mikrofon. Juga ankarahu ba'dun nas awwala ma dhahara, ya, sebagian manusia mengingkari mikrofon. Ini bid'ah ini. Ya. Lantai aja kerang bid'ah. Ya, maka bikinnya pakai, masjidnya pakai tanah. Ini, ya. Sebagian ada yang seperti itu. Sebagian manusia, barakallahu fikum, ada yang mengingkari mikrofon di awal munculnya. Ya, di awal munculnya. Dulu gak ada ini. Nah, dulu gak ada, ya, mikrofon. Lakin biduni tahqiq. Tapi mereka mengingkari tanpa adanya penelitian. Ya, tahqiq. Wa amal muhaqqiqun falam yunkiruh, ataupun orang-orang dari kalangan ulama yang muhaqqiqun yang rasikh fil ilm, mereka tidak mengingkarinya. Bal ra'au anna min ni'matillah ay yasurra lahum ma yusilu bihi khutabahum wa mawa'idhahum ilal ba'idin. Melainkan mereka berpendapat bahwa mikrofon, nah, termasuk dari nikmat Allah. Ayyasurrolahum, yang Allah memudahkan bagi mereka untuk mereka bisa sampai atau ilmu itu bisa sampai kepada mereka, bisa terdengar oleh telinga mereka dari khutbah-khutbah mereka dan nasihat-nasihat mereka ilal ba'idin, kepada orang yang jauh. Radio, mikrofon, bisa. Yang dari berapa meter bisa terdengar. Nah, dulu harus beriringan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Cuma satu kali bisa dengar. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang pada pertanyaan berikutnya. Naqtai bi hadzal qadar. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.